Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita masih dalam penjelasan faedah hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan kita masih dalam pembahasan dari golongan yang pertama, yaitu seorang imam yang adil. Dijelaskan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala, bahwa seorang imam yang adil adalah seorang imam yang menerapkan syariat Islam di tengah-tengah masyarakatnya. Karena tidak ada keadilan daripada, tidak ada keadilan yang lebih adil daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang memerintahkan kepada keadilan. Maka ketika seorang imam, seorang penguasa yang dia berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan yang dia pegang, kekuasaan yang ada pada dirinya, kemudian dia berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala dalam pengaturan kekuasaan yang dia miliki tersebut, berpaling dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka imam tersebut atau penguasa tersebut, ya, dia tidak dikatakan sebagai seorang penguasa yang adil, bahkan dikatakan sebagai penguasa yang zalim, bahkan sampai tingkatan bisa menjadikan dia keluar dari agama Islam ketika dia berpaling dari hukum Islam dan berhukum dengan selain hukum Islam atas ilmu. Yani dia mengetahui apa yang dia lakukan tersebut. Dan beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan di antara bentuk adil dalam permasalahan seorang imam, masuk pula di dalamnya ialah keadilan bagi seorang qadi, atau seorang hakim ketika berada di majlis muhakamah. Nah, dalam pengadilan, ketika ada dua orang yang mereka mengadukan permasalahannya, dinaikkan permasalahan mereka pada pengadilan, maka seorang hakim atau seorang qadi harus berlaku adil di dalamnya, baik dalam ya bersikap terhadap kedua orang tersebut, walaupun salah satu di antaranya adalah seorang yang kafir. Nah, dan yang satunya seorang yang muslim. Seorang hakim harus ya memiliki sifat yang sama atau berlaku yang sama terhadap keduanya. Tidak mengistimewakan satu yang satu dengan daripada yang lainnya. Naam. Baik, walaupun secara umum yang namanya seorang kafir dengan seorang muslim ini berbeda, namun dalam permasalahan muhakamah, dalam peradilan yang semisalnya, maka mereka dihukumi sama, yakni dari sisi pelayanan dan disikapi dan semisalnya. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau melanjutkan, kata beliau, wa minal adli an yuqima al-hudud allati faradaha Allah azza wa jalla ala kulli ahadin. Di antara bentuk keadilan yang lainnya, ia harus ada pada seorang imam, yang itu merupakan suatu keadilan, ialah an yuqima al-hududa allati faradaha Allah azza wa jalla ala kulli ahadin, bagi seorang imam, seorang penguasa, untuk dia menegakkan, menerapkan hukuman-hukuman had, hukuman-hukuman yang telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran atau dalam syariat Islam, ala kulli ahadin, pada setiap orang. Nah, hatta ala auladihi wa dhurriyyatihi, sampai pun terhadap putra-putrinya atau anak keturunannya. Naam. Kata beliau, di antara bentuk keadilan dari seorang imam, seorang penguasa, ialah dia menerapkan hukuman-hukuman had yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan terhadap semua orang. Naam. Yakni tanpa membeda-bedakan, sampai dalam permasalahan berkaitan hukuman had tersebut terhadap putra-putrinya atau anak keturunannya. Maka seorang imam yang adil, dia harus menerapkan hukuman had tersebut ketika ada dari putra putrinya atau keluarganya atau keturunannya yang melanggar dari hukuman-hukuman had yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam syariatnya. Naam. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'dalul a'immah. Di mana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau merupakan ya seorang penguasa yang adil dari penguasa-penguasa yang ada. Ya, seorang pemimpin yang paling adil. Dan beliau terapkan hal tersebut. Disebutkan oleh beliau Syekh bin Utsaimin rahimallahu taala, "Lamma syufi'a ilaihi fi imra'atin min bani Makhzum, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qat'i yadaha." Fashafa'a ilaihi Usama radhiyallahu anhu fiha. Lihat bagaimana ketika ada seorang wanita ya dari Bani Makhzum, wanita yang terkenal dari generasi apa dari keturunan yang terkenal pula, bangsawan. Naam. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana seorang imam yang adil berkaitan dengan hukuman-hukuman had Allah Subhanahu wa taala ketika ada yang melanggarnya, ketika ada suatu peristiwa yang terjadi, yakni berkaitan dengan seorang wanita dari Bani Makhzum. Naam. Yang dia terkenal hukuman had untuk dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia mencuri. Dalam keadaan wanita tersebut adalah wanita bangsawan. Naam. Kemudian keluarga dari wanita tersebut mereka membujuk sahabat Usamah radhiyallahu taala anhu untuk membujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak menerapkan hukuman had tersebut terhadap wanita yang mencuri tadi. Naam. Bagaimanakah reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naam mendapati hal yang demikian ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Usama radhiyallahu ta'ala anhu, "Atashfa'u fi haddi min hududillah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau ingin menjadi seorang yang memberikan syafaat ya atas hukuman-hukuman had yang Allah Subhanahu wa taala telah terapkan? Yani apakah engkau ingin menjadi orang yang ingin membatalkan hukuman had yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan?" Diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Usama radhiyallahu taala. Beliau mengingkari tindakan Usama tersebut. Tidak hanya sampai di situ, summa qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa khatiba an-nas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun berdiri berkhutbah di hadapan umat manusia, di hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Fa hamidallaha wa athna alaihi. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala terus dan menerus memuji Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun mengatakan, "Amma ba'du, fa inna ma ahlaka alladhina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim syarifu taraku wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamu alaihi al-had." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang menjadikan dibinasakan umat-umat atau orang-orang sebelum kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah di mana mereka umat-umat terdahulu, orang-orang terdahulu, ketika ada salah seorang di antara mereka ya yang mencuri, dalam keadaan orang tersebut yang mencuri tadi adalah orang yang memiliki kedudukan atau termasuk pembesar dari kalangan mereka, tarakuh, mereka apa? Membiarkan orang tersebut, yakni tidak dihukumi. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza saraka fihim ad-dha'if. Namun sebaliknya, ketika ada yang mencuri di kalangan mereka orang yang lemah, orang yang tidak terpandang, ya, atau orang miskin dan semisalnya, aqamu alaihi al-hajj. Maka mereka pun menegakkan yang namanya hukuman hajj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imullah. Demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, beliau bersumpah, kalau seandainya Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, laqata'tu yadaha, maka pasti sungguh aku akan memotong tangannya. Naam. Di sini kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh di antara bentuk keadilan yang harus diterapkan oleh seorang imam, seorang penguasa. Nah, atau orang-orang yang mereka memang diberikan kekuasaan dalam permasalahan tersebut, dalam suatu perkara, yakni untuk mereka menerapkan hukuman had secara merata. 6. Tanpa melihat apakah dia ini orang kaya, dia ini orang bangsawan, orang terpandang, ataukah dia ini orang miskin, tidak punya jabatan, tidak punya apa-apa, tanpa melihat yang demikian. Justru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang-orang atau seorang penguasa atau seorang hakim yang mereka menggugurkan hukuman had, hukuman yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan dalam syariatnya, atas seseorang yang jelas-jelas melanggar, yang berhak untuk mendapatkan hukuman tersebut, namun dikarenakan mereka melihat orang yang melanggar tadi adalah orang yang terpandang, orang kaya, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki pengaruh, sehingga mereka meninggalkan hukuman had tersebut atau tidak menghukumi orang tersebut atas pelanggarannya, maka ini merupakan ciri dari ciri-ciri orang-orang terdahulu yang Allah subhanahu wa ta'ala binasakan mereka. 6. Bahkan ketika ada yang ingin menjadi apa, perantara untuk menggugurkan hukuman had, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau marah. Ya, dalam keadaan orang yang disuruh siapa? Usama. Termasuk orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah, terlebih lagi untuk meninggalkan hukuman had yang Allah Subhanahu wa taala telah terapkan, maka Nabi SAW pun beliau marah. Menunjukkan apa? Yang namanya hukuman had itu diterapkan secara merata. Bahkan Nabi SAW beliau mengatakan sendiri, kalau seandainya putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha mencuri, Nabi SAW akan potong tangannya. Naam. Kata Nabi SAW, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, Fatimah bintu Muhammadin asyrafun nisa. Fatimah bintu Muhammad adalah wanita yang mulia, sayyidatu nisa'i ahlil jannah, seorang wanita pemimpin kaum wanita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, merupakan seorang putri dari makhluk yang paling afdal, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kalau seandainya beliau mencuri, apa? Laqata ayadaha wa huwa abuha. Maka niscaya apa? Tangannya dipotong oleh siapa? Ayahnya sendiri, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, wa ta'ammal. Coba kita perhatikan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Beliau mengatakan apa? La qata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah putri beliau itu mencuri, Nabi mengatakan apa? La qata'tu yadaha. Maka pasti akan aku potong tangannya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan la amartu bi qat'i yadaha, niscaya aku akan perintahkan untuk potong tangannya, tidak. Ya, tapi Nabi mengatakan apa? La qata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Zahir dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dari ucapan beliau tersebut, bahwasanya beliau sendiri yang langsung apa? Memotong tangannya. Naam. Lihat ini kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, bentuk keadilan yang harus dilakukan oleh seorang penguasa, yakni untuk dia menegakkan hukuman had, hukuman-hukuman yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam syariat Islam ini. Ya, seperti mencuri hukumannya apa? Potong tangannya, berzina dirajam. Naam. Untuk seorang penguasa menerapkannya, baik terhadap orang lain, begitu pula terhadap anaknya atau anak-anak keturunannya. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala, hadzal adlu wa bihadza qamatis samawati wal ardh. Inilah bentuk keadilan, dengan inilah tegaknya langit-langit dan bumi. Naam. Baik, tentunya apa yang disampaikan oleh beliau di sini berkaitan dengan hukuman had terkhusus ini bagi siapa? Mereka penguasa. Adapun kita tidak punya hak dalam permasalahan tersebut. Karena memang hukuman had ini diterapkan oleh mereka penguasa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh diterapkan oleh person-person orang atau ormas tertentu, namun dari penguasa. Taib. Al-muhim ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, bentuk keadilan seorang imam ialah dia menerapkan yang namanya hukuman had kepada siapa saja tanpa melihat, ya, kepada orang miskin ataukah kaya, namun dia menerapkan hukuman had sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan dalam syariat Islam sebagaimana yang telah ya, dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi di zaman beliau seorang wanita dari Bani Makhzum. Dari apa? Orang yang terpandang, keturunan dari yang terpandang. Nah, walaupun dia merupakan orang yang lahir dari keturunan yang baik, dalam artian dari kabilah atau suku, keluarga yang terkenal, terpandang, namun dia melanggar syariat Allah dengan mencuri, yang itu apa, terkena hukuman had. Nabi SAW apa? Menerapkan hukuman had tanpa memandang status wanita tersebut. Nah, maka ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkhusus bagi mereka orang-orang yang mendapatkan ya, atau yang diberikan tugas dalam menjatuhkan hukuman atau sebagai hakim dan semisalnya, untuk mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam amanah yang telah diberikan kepada mereka. Naam. Jangan sampai mereka menjadi sebab dibebaskannya orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hukuman. Naam, karena apa yang diperbuat tersebut tentunya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, ya, beliau mengatakan wa min adlil imam an yuwalliya al-manasib man huwa ahlun laha fi dinihi wa fi quwwatihi fayakunu aminan wa qawiyan ahlan lil amri alladhi wulliya alaihi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, di antara bentuk keadilan seorang imam, seorang penguasa, ialah dia memberikan ya kekuasaan atau memberikan jabatan kepada orang-orang yang memang mumpuni dalam permasalahan tersebut, baik dari sisi agamanya atau dari sisi kemampuannya. Yakni untuk seorang imam, ketika dia menunjuk seseorang, hendaklah orang yang dia tunjuk tersebut adalah orang yang mumpuni dalam perkara yang dia tugaskan tersebut, di mana orang tersebut adalah seseorang yang memang memiliki agama dan juga memiliki kemampuan. Sehingga dengan demikian, ketika seorang imam, seorang penguasa memberikan suatu tugas kepada seseorang atau memberikan suatu jabatan kepada seseorang, yang mana orang tersebut adalah orang yang memang memiliki agama dan orang yang mumpuni dalam tugas tersebut, fayakunu aminan wa qawiyan, maka orang tadi yang diberikan tugas itu apa? Dia akan menjadi orang yang amanah, amanah dengan agama yang dia miliki, wa qawiyan, dan akan menjadi orang yang kuat dengan kemampuan yang dia miliki. Ahlan lil amri alladhi wulya alaihi. Maka dia akan menjadi orang yang mumpuni dalam urusannya tersebut, dalam apa yang dia diberikan tugas padanya. Naam. Ini yang harus diperhatikan oleh mereka penguasa, pemerintah, ketika memberikan kedudukan kepada orang-orang yang ditunjuk, hendaklah orang yang ditunjuk tersebut adalah orang yang memiliki agama dan juga memiliki kemampuan dari urusan yang dia tunjuk tersebut, sehingga dengan agama yang dia miliki dia akan menjadi orang yang amanah. Kemudian dengan kemampuan yang dia miliki tersebut, maka dia akan mampu untuk menjalankan tugasnya. 6. Menunjukkan apa? Di dalam berikan tugas atau kedudukan kepada orang lain, hendaklah orang tersebut adalah orang yang memiliki agama dan memiliki kemampuan dalam bidang yang ditunjuk tersebut. Baik, ini diantara bentuk keadilan yang harus dilakukan oleh seorang penguasa. Naam. Dan beliau Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala akan menjelaskan kepada kita, ya, kenapa ketika kita menunjuk seseorang dalam suatu kekuasaan harus padanya ada yang namanya agama, dan juga dia harus memiliki kekuatan, yakni kemampuan dalam bidang tersebut, dalam urusan tersebut. Nam akan disebutkan oleh beliau sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nam. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, di antara bentuk-bentuk keadilan yang harus diperhatikan oleh seorang penguasa, seorang pemerintah, untuk dia benar-benar memperhatikan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari hukuman had. Begitu pula ketika dia memberikan suatu jabatan kekuasaan kepada orang yang ditunjuk, maka dia berikan kepada orang-orang yang memiliki agama dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas atau amanah yang diberikan tersebut. Baik. Dan masih ada lagi penjelasan dari beliau berkaitan dengan bentuk-bentuk keadilan dari seorang penguasa yang harus dilakukan. Insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.